تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, atau bab inti dari kitab ini. Di bab keempat ini adalah inti dari kitab ini, karena beliau menyebutkan 64 dalil yang membuktikan bahwasanya manhaj salaf, metode beragama salafus saleh, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tercatat di ulun kita sudah sampai di hadis nomor atau dalil nomor 25. Tapi ulun ingin, dan itu pun belum selesai, baru separuh kok tidak salah. Ya, kita berhenti di halaman 97. Tapi sebelum ulun melanjutkan, ulun ingin merekap tapi dari dalil nomor 24, karena sangat berhubungan. Perhatikan halaman 95, dalil nomor 24, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Perhatikan halaman 95, hadis atau dalil nomor ke-24. Dalil pertama di antara dalil hadis ya, karena sebelumnya 23 dalil sebelumnya adalah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia pada haji wada, pada saat haji wada. Tahun ke-10 Hijri ya. Haji perpisahan, karena 3 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Beliau bersabda, Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Dalam riwayat yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, ma in tamassaktum bihima. Di awalnya disebutkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dalam hadis ini, aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu. Ma in i'tasamtu bihi falan yattadillu abada. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya. Di hadis yang lain, juga dengan riwayat yang sama, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Belum sebutkan kalau itu faedah, pemahaman terbalik. Artinya kalau kita tidak berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, pasti sesat. Kata Nabi Muhammad SAW, kitab Allah wa sunnata nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini Nabi Muhammad sebutkan sesuatu. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sebutkan dua perkara. Maka tidak ada perdebatan atau tidak ada perbedaan makna. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu berbarengan. Dilihat dari sisi bahwasanya ia adalah jalil. Yang menjadi landasan pertama kaum muslimin ketika memakai, ketika menggunakan, ketika menerima dalil. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sabda Nabi Muhammad yang sahih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala pasti sahih. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sabdanya ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Maka harus diberi embel-embel hadis Nabi Muhammad yang sahih. Kemudian cara memahami keduanya, bahasan inti bab 4. Harus dengan pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua pun akan mengakui bahwasanya landasan mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kemudian dalam prakteknya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Cara memahaminya berbeda. Jika cara memahaminya sama, pasti sama. Makanya dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam al-istidlal, dalam at-talaqqi wal istidlal, dalam bagaimana cara mereka mengambil dalil dari orang atau mereka memakai atau menggunakan dalil ketika menyampaikan, itu rujukan pertama firman Allah dan, bukan atau lalu. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Poin tambahannya berdasarkan pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad, karena nanti orang pakai hadis yang lemah. Boleh kemudian seorang menggunakan hadis yang lemah, kenapa? Karena kita cuma umum firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Berarti yang lemah boleh dong? Tidak. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Tapi kenapa kemudian akhirnya kok berbeda-beda? Cara memahaminya harus kita samakan, yaitu dengan pemahaman salafus salih, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah, di kitab-kitab tafsir ya, dan juga di kitab-kitab hadis, para ulama yang menerangkan firman Allah, para ulama yang menerangkan sabda Nabi Muhammad, ketika metodenya sama, maka ya sama. Artinya mereka ketika merujuk pertama kali, ketika menafsirkan firman Allah, itu metodenya pertama dengan firman yang lain. Atau dengan sabda Nabi Muhammad. Bahkan Ibnu Katsir terkadang ya, bukan semua ayat, terkadang. Satu ayat beliau terangkan dengan puluhan sabda. Kemudian perkataan para sahabat, mesti itu. Anda baca syarah hadis apapun, Anda baca tafsir apapun, mesti metode ini yang pertama kali dilakukan oleh mereka. Kenapa? Pemahamannya sama. Beginilah cara menafsirkan Al-Quran. Beginilah cara menerangkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat level 3-nya. Kalau tafsir yang keempat baru kemudian dikembalikan dengan bahasa induknya, yaitu dikembalikan pada bahasa Arab. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua rata-rata seperti itu. Nanti baru kemudian mereka merangkum. Biasanya dikatakan qultu, maka aku katakan, baru itu rangkuman tuh, rangkuman Al-Hafidz Ibnu Katsir, rangkuman Syekh As-Sa'di. Tapi metode pertamanya sama dulu. Firman ditafsirkan dengan firman yang lain, firman ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad, firman ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian maka ayat ini memberikan kita faedah bla bla bla. Terakhir baru kemudian perkataan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jika metodenya sama, maka hasilnya akan sama. Wallahu a'lam bissawab. Memang tafsir Sa'di atau tafsir Aisyah al-Tafasir bisa dibilang di antara tafsir birra'i, tafsir dengan pendapat. Cuman kalau pian perhatikan cara mereka menafsirkan Aisyah al-Tafasir milik Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, tafsir Sa'di milik Syekh Sa'di, itu kalau pian perhatikan rata-rata yang mereka katakan Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Mereka seperti hanya merangkum. Sedikit mereka tambahkan dari diri mereka. Tapi itu hasil rangkuman. Bahkan terkadang lafadznya pun sama ngeplak dengan Ibnu Katsir. Ya, karena para ulama jamaah sekalian rahimakumullah, mereka juga melakukan taklid, tapi taklid dengan ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwasanya, kalau saya ditanya satu pertanyaan dan waktu mepet untuk kemudian membuka literatur tua, pendapat para ulama, beliau langsung merujuk ke satu alim. Melakukan taklid Syekh Utsaimin, langsung buka majmu' fatwa Syekh Utsaimin Taimiyah, langsung. Boleh? Boleh. Taklid itu terjadi kepada orang awam seperti kita, karena kita tidak bisa menelaah firman dan sabda dengan kemampuan kita pribadi. Harus taklid kita, tapi dengan ilmu. Dengan perkataan seorang yang alim. Dan tidak perlu kemudian Anda yakni dipusingkan. Selama mereka amanah dengan ilmunya, ya, mereka yakni bukan kemudian berfatwa atau berpendapat berdasarkan pesanan misalnya, ambil salah satunya, selesai perkara. Tidak perlu diperdebatkan. Dan itu banyak terjadi di bab-bab fikih. Enggak ada masalah. Harus berlapang dada. Tidak perlu ngotot juga. Selama yang kita ikuti adalah seorang alim yang dia yakni amanah dengan ilmunya. Dia menyampaikan betul-betul dengan kadar ilmu yang dia miliki. Kemudian, yakni taklid juga bisa terjadi kepada si alim itu sendiri. Contoh Syekh Utsaimin. Pasti alim beliau, kita sematkan kata alim untuk beliau. Beliau punya karangan bahkan dari di semua lini, yakni ilmu. Tafsir punya. Hadis punya. Usul punya. Kawaid punya. Adab akhlak punya. Subhanallah, lengkap karangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Tentunya kita mengalami zamannya, ulama di zaman kita. Tapi ketika waktu mepet, kata beliau, saya tidak sempat untuk merujuk, tapi fatwa harus segera keluar, saya langsung merujuk majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taklid, tapi dengan ilmu. Bukan kemudian buta tanpa ilmu. Pokoknya, nah ini bahaya. Pokoknya saya hanya mengikuti semua pendapat Imam Syafi'i. Nah, ini bahaya. Enggak boleh. Beliau manusia, beliau bisa salah di dalam poin-poin tertentu. Pokoknya saya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak bisa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Anda kalau seperti itu, Anda berarti menjadikan beliau layaknya nabi. Enggak boleh. Itu namanya taklid umum. Semua perkara Anda merujuk hanya kepada satu orang. Yang benar adalah taqlidul khas. Mengikuti pendapat seorang alim secara khusus. Dalam artian, jika dalam perkara A, ada mayoritas para ulama berkumpul di sana, di antara empat mazhab ada tiga, nah itu yang kita ikuti, tiga. Ingat, bukan berarti yang satu bersendirian, pendapatnya kemudian lemah, tidak, terkadang sangat tinggi. Tapi inilah pendapat jumhur. Contoh mudah seperti cadar misalnya, jumhur, perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan, dalam dan luarnya. Itu jumhur, ikut. Imam Ahmad menyendiri, apakah perkataannya lemah? Beliau malah mewajibkan pakai sarung tangan, lebih tinggi. Bukan lagi pakai cadar, pakai sarung tangan. Subhanallah. Jadi jangan sampai misalnya, kita kemudian memandang rendah ketika ada seorang alim bersendirian. Enggak mesti pendapatnya itu kemudian marjuh atau lemah. Enggak. Tapi inilah yang kita ikuti. Di bab yang lain bisa jadi pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Di bab yang lain mungkin pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Itu yang kita ikuti. Dari mana kita tahu itu lebih kuat? Dari ulama berikutnya lah yang menerangkan. Itulah tugas kita kenapa kita belajar. Ulama-ulama mazhab itu di generasi berikutnya lah kemudian mengatakan, para ulama telah bersepakat. Berarti dia sudah ngulik semuanya tuh. Itulah gunanya belajar. Dan ini juga tugas para ustadz menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh mengajak ta'assub. Ustadz tidak boleh mengajak yani, mustami'nya untuk fanatik dengan mazhab tertentu. Enggak. Karena imam mazhabnya manusia pasti bersalah. Tapi kalau memberikan arahan boleh. Supaya orang kemudian tidak pusing gitu ya, kemudian tidak bingung gitu ya. Sering para ustaz juga menyampaikan. Bahkan kalau pian perhatikan, sering Ustaz Ahmad mengatakan pendapat yang saya condong kepadanya, kan gitu ya. Itu supaya Anda enggak pusing. Beliau berarti sudah baca begitu banyak perselisihan, itu yang menjadi kecondongan beliau, Anda tinggal ikut, simple. Kalau Anda mahasiswa, kemudian Anda mahasiswa Fakultas Syariah, pastilah Anda punya ilmu alat. Silahkan Anda eksplor masing-masing. Tapi untuk jamaah pengajian umum, enggak bisa. Pendapat Imam A, pendapat Imam B, wah, pusing orang. Kalau kemudian tidak diberikan rangkuman atau hasil. Itulah yang biasa dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, merangkum. Dan juga ada syekh namanya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Bukan Saleh Fauzan, Abdullah Al-Fauzan. Kitab Syarah Bulughul Maram punya beliau di antara yang terlengkap. Karena beliau hidup di zaman ini. Minhatul Alam. Ada 9 jilid kalau tidak salah. Saya dikasih Ustaz Rahmat Fauzan. Jazakallah khair. Saya dikasih. Kak, ini di antara yang terlengkap yang ada untuk Bulughul Maram. Jadi pendapat ulama dari zaman Alif sampai yang di zaman beliau. Beliau cantumkan semuanya dan beliau kasih hasil. Untuk yang ingin eksplorasi Bulughul Maram, itu yang paling luas. Tapi kan itu kerjaannya mahasiswa. Kalau sudah sampai ke majelis, mesti seorang ustaz akan mengarahkan. Tapi tidak boleh kemudian memaksakan. Anda harus ikut pendapat saya. Enggak boleh. Tugas Anda mengarahkan agar orang enggak pusing. Khususnya dalam masalah-masalah fikih. Kalau akidah, oh, harus satu. Kalau akidah, oh, mungkin terlihat keras. Kenapa? Karena tidak ada perselisihan. Enggak boleh ada perselisihan. Imam mazhab tidak berselisih. Belum kan pernah janji kepada pian. Mudah-mudahan kalau ini selesai, kita akan bahas akidah 4 imam mazhab. Buku kecil sebenarnya. Tapi di situ menerangkan akan kesamaan pendapat para ulama imam mazhab yang 4 dalam perkara akidah. Enggak ada beda. Fikih beda. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih rekap. Penopang bagi jalan ini ialah Alkitab dan As-Sunnah. Tidak ada tempat mengelak dari kewajiban berpegang teguh kepada keduanya. Tidak ada tempat berlari dari jalan keduanya. Jauh dari pendapat-pendapat pengekor hawa nafsu dan terpisah dari percobaan seseorang. Dan ini semboyan kita sebagai kaum muslimin. An-Nur 51. Bahwasanya ketika ditentukan satu hukum untuk semua kita, maka perkataan kita hanya sami'na wa ta'na. Ini semboyan kita sudah. Kenapa? Karena penopang jalan hidup kita sudah ada. Ini warisan Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau menyebutkan taraktu fikum atsaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Bertentangankah dengan hadis ini? Tidak. Ahlul Bait yang menegakkan sunnah. Al-Quran dan sunnahku. Dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini muncullah satu pertanyaan yang kadang terbetik dalam benak seseorang. Bahkan mungkin benak Anda juga sejak tadi. Apakah ada seseorang yang mengingkari dua penopang ini? Secara zahir, pasti enggak ada. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, di majlis manapun, kalau kemudian dibahas di dalamnya tafsir Al-Quran, gak ada yang berani nolak. Mohon jamaah ikhwan bisa maju dan merapat untuk memudahkan yang di luar bisa masuk. Oh, rupanya ada teman-teman yang di luar. Merapat lagi saja. Ini masih kosong ini. Merapat. Silakan. Yang di luar silakan masuk. Ya, merapat. AC-nya cukup dingin kok, jadi tidak perlu takut ya. Tapi di bagian akhwat kayaknya ada yang mati tuh. Nyalain aja, Mbak. Oh ya. Karena kalau penuh ya, wah, memang AC yang dingin kadang-kadang berkurang dinginnya karena sebagian teman-teman menghirupnya lebih banyak ya. Khususnya nang lamak-lamak lah. Nang lain lalu kepanasan. Dia menghirup lebih banyak. Kalau saya menghirup yang ini saja ya. Saya rebutan paling dengan antum yang di depannya. Silakan masuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Apakah ada seseorang yang mengingkari dua penopang ini? Jawabannya ada, cuman enggak akan terang-terangan jamaah. Ulun tadi menyebutkan soal kajian tafsir ya. Jamaah, di antara metode dakwah adalah mendakwahkan tafsir Al-Quran. Mendakwahkan tafsir Al-Quran. Orang semua level apapun tidak akan berani menolak. Ya. Ketika dakwahlah kemudian, ya, dalam pembahasannya mesti ada akidah di sana, mesti ada ibadah di sana, mesti ada sejarah di sana, tapi tafsir Al-Quran tidak ada orang berani menolak. Terang-terangan enggak bakal ada. Hanya orang-orang yang memiliki pemikiran rancu yang kemudian berani menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jawabannya ya, akan tetapi pengingkarannya tersembunyi tidak nampak. Enggak bakal orang terang-terangan saya menolak Al-Qur'an. Saya kemudian tidak menggunakan Al-Qur'an, enggak. Selama dia muslim, dia mesti mengakui dia merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Terkadang penolakannya terjadi ke beberapa hukum tertentu, enggak semuanya, tapi sebagian. Yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, karena dia masih ngukurnya dengan hawa nafsu. Firman Allah tertentu itu tidak sesuai dengan yang dia sedang lakukan sekarang misalnya, yang melanggar. Tapi dia tidak akan tampakkan, cuman dia nolak tuh hukumnya itu tuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada seorang pun sesesat apapun ia yang berani mengingkari keduanya secara terang-terangan, enggak ada. Yang ada yakni dibelok-belokkan. Ulun pernah menyebutkan pada pian yakni tentang orang-orang ingkari sunnah, yang mengingkari sunnah utuh, yang mengingkari sunnah separohnya, sebagiannya, hadis ahad saja, atau mengingkari penambahan Nabi Muhammad terhadap Al-Qur'an. Ya, sama sebenarnya Anda mengingkari sunnah namanya. Cuman Anda pecah-pecah padahal hakikatnya sama. Satu sabda Nabi Muhammad Anda tolak, Anda seperti menolak sabda Nabi Muhammad semuanya. Ini perkataan Imam Ibnu Qutaibah. Satu sabda Nabi Muhammad Anda tolak karena tidak cocok dengan yakni hawa nafsu Anda, Anda seakan-akan menolak Nabi Muhammad seutuhnya. Sama juga kan dengan sabda beliau tentang orang yang mempercayai perkataan dukun dan membenarkannya. Kata Nabi Muhammad, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah mengkufuri semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Padahal dia bertanya tentang perkara gaib doang nih. Salat orangnya, nunaikan zakat orangnya, umroh berkali-kali, bahkan mungkin hajian. Tapi ketika dia ada satu masalah, dia datangnya ke dukun, dukun yang mengatakan sesuatu, dia percaya. Semuanya selesai itu. Seperti Anda mengkufuri Nabi Muhammad SAW utuh. Padahal cuma satu perkara doang dia menyimpang. Tapi fatal. Perkara yang gaib yang Nabi Muhammad saja tidak tahu perkara yang gaib. Lah ini orang datang mengetahui perkara yang gaib. Jadi satu sabda Nabi Muhammad itu sama seperti Anda mengingkari Nabi Muhammad seutuhnya. Anda mengingkari Nabi Muhammad seutuhnya berarti semua Rasul Anda ingkari. Ya, mendustakan seorang Rasul berarti mendustakan semuanya. Allah berfirman, kadzabat qaumun nuhin al mursalin. Surah apa itu? Asy-Syu'ara mungkin yang saya tidak salah. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Lah, mereka kan cuma ketemu dengan Nabi Nuh, kenapa disebutkan mendustakan semua rasul? Kata para ulama tafsir, ini bukti bahwasanya syariat rasul, tugas mereka semuanya sama, menyampaikan syariat yang sama. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Anda dustakan satu berarti mendustakan semuanya. Kita mengimani Nabi Isa, tapi orang Kristen tidak mengimani Nabi Muhammad. Kita mengimani Nabi Musa, tapi orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad. Itu bedanya. Kita mengimani semuanya. Ulun kah pernah sampaikan ke pian ya. Kalau enggak di Inggris ya di Amerika ya ada social experiment, mereka bikin booth kecil, yakni box kecil gitu, tulisannya we believe in Jesus, kami percaya Yesus. Tapi semuanya kaum muslimin tuh yang jaga itu. Mereka cuma ingin bagi-bagi mushaf gratis terjemahan bahasa Inggris. Orang kan ngelihat, oh, ini kan muslim, ini kan muslim. Kok kemudian tulisannya we believe in Jesus? Kok tulisannya kami percaya Yesus? Mereka akhirnya bertanya-tanya. Kenapa? Karena memang kita percaya itu Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Kita mengimani kadarnya, derajatnya. Bukan dia Tuhan atau anak Tuhan. Tidak, kita mengimani dia nabi, dia rasul, dia hamba Allah. Itulah yang kami imani, enggak lebih. Akhirnya bisa jadi ada orang yang tercerahkan. Di sisi yang lain, kalian tidak beriman kan dengan nabi kami Muhammad SAW? Padahal yang disampaikan sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Al-An'am. Al-An'am. 72 kalau enggak salah. Atau benarkan saya, silakan dicari. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan dengan tugas yang sama. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sama perintahnya semua rasul. Jadi bahaya, ya? Bahaya. Nah, akan tetapi di sini ada masalah yang perlu diperingatkan dan diingatkan, yaitu bagaimanakah memahami kedua penopang ini. Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena semua orang akan mengatasnamakan, oh, landasan kami, landasan ormas kami, landasan yayasan kami, landasan-landasan mesti firman dan sabda. An-Nahl, An-Nahl ayat. Wah, jauh sekali ya. Saya tadi bilang Al-An'am 72 ya. Masya Allah. Jauh sekali ya. Kalau meleset sedikit, kadang apa lah. Ini surahnya salah, nomornya salah. Harau. Ya, mohon maaf Pak ya. Nah, sekarang sudah minum. An-Nahl 36 ya. Oh, benar. Saya sudah minum. Subhanallah. Jangan sekali. Rahimakumullah. Akan tetapi di sini, ada masalah yang perlu diperingatkan dan diingatkan. Yaitu bagaimanakah memahami kedua penopang ini. Itu yang perlu kita pahami. Supaya kita tidak salah. Karena orang akan mengatakan kami juga landasannya firman Allah. Kami juga landasannya sabda Muhammad. Orang-orang bahkan ibadul kubur, para penyembah kuburan pakai firman loh. Ya. Ibadul kubur, para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan itu adalah sebuah istilah untuk orang yang beribadah di kuburan. Anda mau katakan Anda gak nyembah, tapi Anda beribadah di kuburan, Anda penyembah kubur. Atau Anda tegakkan rumah ibadah di atas kubur. Atau ada masjid yang tadinya gak ada kuburan, Anda tanam orang di situ. Anda ubadul kubur. Suka atau tidak, itulah istilahnya. Semua orang yang beribadah di kuburan. Plus juga tentunya meminta-minta dengan yang sudah meninggal ya. Orang itu masih hidup saja, Anda mintai pertolongan, mungkin gak bisa tolong. Apalagi dia sudah meninggal. Apalagi Anda kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, barang yang hilang. Ayo, betakun barang hilang lawan orang sudah meninggal. Ya Allah, anu guru ulun ini kehilangan kunci mobil, di manalah bangun gurunya. Unda hidup di Jakarta, oh ya, mati pulang. Nyawa nang mandak, undang nang pusing. Syukur Tuhan gurunya gak bangun. Atau terdengar suara samar-samar lah. Sasadangnya cuk. Ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Cara memahaminya lah yang perlu kita paham. Oke, masih rekap. Kayaknya malam ini rekap saja ya. Dalil nomor 25. Diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan, dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala qa'ilun, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, famadha ta'hadu ilaina?" Faqala, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyyan fa innahum man ya'ish minkum fa ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sebelum kita baca terjemahannya, siapa yang belum dapat buku? Ada, mudah-mudahan tidak banyak ya. Berapa orang? Angkat, tetap angkat, saya pengen hitung. Oh, banyak ya. Daftarkan nama antum ke Akhrahman. Daftarkan nama antum nanti habis kajian ke Akhrahman. Yang akhwatnya juga ya, yang belum dapat buku, daftarkan nama antum ke Ummu Aqilah. istrinya Mas Rahmat. Jadi mereka yang mendata, siapa yang belum dapat. Insya Allah ketika bukunya ada, kita akan bagikan kembali. Lanjut. Sementara yang belum dapat buku mungkin bisa ikut teman yang ada di sampingnya. Artinya adalah, perhatikan jamaah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar. Artinya nasihatnya luar biasa dahsyat ya. Nasihat perpisahan ya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian." Wasiat levelnya lebih tinggi dibandingkan perkataan. Makanya namanya wasiat, makanya seorang harus berwasiat karena lebih tinggi levelnya dibandingkan perintah. Dan sering difirman Allah, dzalikum wasaqum, kan begitu ya. Demikianlah yang kami wasiatkan karena lebih tinggi levelnya dibandingkan perintah. Ini loh peninggalanku. Ini loh, yakni yang aku katakan untuk kalian pegangi. Makanya, yakni namanya wasiat, karena levelnya lebih tinggi. Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Wasiat Nabi Muhammad SAW adalah agar semua kita bertakwa. Tetaplah mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat kita di belakang mereka. Sabar kita akan kesalahan mereka. Sampai kapan kita sabarnya? Sampai kita ketemu Nabi Muhammad di telaganya. Sampai hari kiamat kita harus sabar. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a min amiri syai'an fakaryahu falyasbir." Barang siapa yang mendapatkan, dia melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, bersabarlah. Di sabda Nabi Muhammad yang lain, sesungguhnya kita akan mendapatkan, kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kalian. Kalian akan memiliki pemimpin seperti itu nanti. Dia lebih mengedepankan kepentingan, kalau mungkin zaman sekarang, kepentingan asing. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Berarti sampai hari kiamat. Tapi apakah kita diam? Enggak. Doakan kebaikan untuk mereka. Berkata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, barang siapa yang melihat seorang laki-laki mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Tapi jika kalian melihat seorang laki-laki berdoa kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaAllah. Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan, jika aku miliki satu doa mustajab, sungguh aku akan jadikan doa itu untuk pemimpinku. Murid-muridnya bertanya, kenapa tidak untuk dirimu sendiri saja? Kan sudah tahu nih doa mustajab. Pakai aja ego yang kita miliki. Laki-laki semuanya punya monster namanya ego. Pakai aja untuk diri sendiri. Karena tahu ini bakal mustajab nih. Oh, pakai aja. Ya Allah minta A, B, C sampai Z. Macam-macam pokoknya. Tentang semua perkara dunia. Apa jawab beliau? Jika saya berdoa untuk diri saya, kata beliau, falam ta'duni, maka manfaat itu tidak pernah lepas dariku. Artinya untukku saja manfaatnya. Tidak pernah melewati aku. Enggak ada manfaat untuk orang lain. Saya saja. Tapi jika aku jadikan untuk pemimpin, dan dengan itu kemudian pemimpin tersebut menjadi baik, kebaikan pemimpin akan berimbas kepada rakyatnya. Doa. Bukan kemudian caci maki. Walaupun tentunya momennya sudah lewat ya, sudah enggak cocok ya. Ya sudah semuanya lagi sidang ya. Wah, ngotot-ngototan ya. Lagi setiap hari dari siang sampai hampir maghrib sidang aja. Kita hadangi yakin hasilnya lah. Sudah lawas, uyuh, banyak dana keluar. Sidin juga nang menang ya. Muyuhi. Ya. Baik, sabar kita ya Allah. Wallahualam bissawab. Baik, perkaya diri dengan ilmu, karena mungkin besok mati. Kita ini aja sudah nuntut ilmu. jamaah. Karena kewajiban kita, hai kaum laki-laki, khususnya yang sudah menikah, kita didik anak, kita didik istri. Ini ya tujuan hidup kita setelah beribadah kepada Allah secara pribadi. Kita menyelamatkan keluarga dari sisa neraka. Tat, mun belum bisi bang. Ah, itu masalah Anda. Adhan dulu ya. Ini dulu masih rekap ya. Kita akan selesaikan keterangan Al-Ustaz di poin nomor 25 ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih terjemahan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat dalam ketaatan kepada Allah, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Saya tidak tahu ya, apakah ada rahasia tertentu ya tentang Habasyah ya. Nabi Muhammad sebutkan tidak mungkin kemudian muncul begitu saja di benak beliau ketika menyebutkan Habasyah atau Ethiopia. Pian tahu Abroha dari mana? Abroha Ethiopia dari Habasyah. Pian tahu Dzusawiqatain nanti di akhir zaman yang akan menghancurkan Ka'bah? Habasyah Ethiopia. Ada apa dengan Ethiopia? Ah, kita tunggu nanti filmnya. Wallah namanya. Ada sesuatu di pada mereka ya. Habasyah. Wallahu a'lam bissawab. Bukan kemudian yakni ia adalah satu marga di antara marga-marga atau famnya Ahlul Bait ya, Al-Habsyi ya. Kayaknya itu bukan nisbat ke Habasyah, bukan. Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang Al-Habsyi di antara kalian? Enggak ada ya. Al-Jufri? Al-Kaf? Al-Kapun? Yang ketawa itu pasti tua. Dia tahu Godfather berarti. Al Capone itu penjahat ya di film Godfather ya. Yang tahu ya orang-orang 60-70 ya. Saya berarti tua juga ya. Subhanallah. 2 atau 3 hari yang lalu ya. Ada seorang akhwat, dia Syarifah, Sayyidah Ahlul Bait, tapi Alawi, bukan cuma Arab, dia Alawi, dia Ahlul Bait. Bapaknya sebelum meninggal itu wasiatnya, kamu jangan nikah kecuali juga dengan Alawiyin atau yani Sayyid atau Sa'id. Artinya bapaknya mewasiatkan. Dia bertanya, "Ustaz, apakah memang harus seperti itu?" Ya tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kalau Anda kemudian bisa mendapatkan yang yani seperti Anda, yang juga anak turun Nabi Muhammad SAW, lebih baik. Jangan sampai kemudian cuman famnya atau yani nisbatnya atau zuriyahnya Rasul, tapi kemudian amalnya enggak benar, jangan. Lalu Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Nanti bersabar. Mudah-mudahan ada kemudian, karena ini cukup langka ya. Tentunya ini bukan yang pertama. Di jamaah kita saya tahu. Di jamaah kita saya tahu. Ada yang Al-Kaf, ada Al-Jufri. Yang saya kenal secara pribadi, artinya faham-faham Ahlul Bait dan mereka faham sunnah. Cuman kalau Anda tahu orangnya, dia tidak pernah akan menyebutkan marganya. Ya, orang-orang tawadhu, orang-orang yang rendah hati ya, bukan ayani, enggak. Orang yang ngaji sunnah mereka malah menyembunyikan marganya. Karena mereka tidak ingin orang lain salah faham. Yang akhirnya nanti kemudian minta banyu. Nah ini yang mereka mereka itu gak suka ya. Dikit-dikit dimintai banyu ya. Subhanallah. Saya bilang anti bersabar. Insyaallah nanti ada. Yani tentunya sama dengan antum. Yani dia juga Sa'id atau Syarif. Atau dia juga. Ya dia Alawiyin lah ya. Kemudian juga memiliki pemahaman yang sama. Cukup jarang Alawiyin tapi faham sunnah. Tapi yani, enggak sedikit juga. Maksudnya dibandingkan yang umum, mereka jumlahnya sedikit. Dan akhwat ini di keluarganya, ya cuma satu-satunya yang ngerti, yang ikut kajian salaf. Wallah alam bisa. Tapi saya tanyakan, pemahaman antum tentang yani nasab bagaimana? Alhamdulillah pemahamannya lurus. Artinya yang paling mulia di sisi Allah, yang bertakwa. Kata Nabi Muhammad SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Mulianya nasab Anda, itu erat hubungannya dengan mulianya amal Anda. Anda anak keturunan Rasul, Anda Habib, Anda Syarifah misalnya. Atau mungkin secara umum, untuk yang non-Arab, Anda anak keturunan Raja dulu. Depan nama Anda Gusti, depan nama Anda Antung, depan nama Anda Lalu, depan nama Anda Andi misalnya, untuk Indonesia semuanya. Anda darah biru. Karena kalau hijau itu alien. Anda agak relevan ya dengan Man in Black ya. Yang ketawa habis nonton, saya tahu berarti. Anda darah biru. Tapi apakah kemudian itu mempercepat amal Anda? Enggak. Mulianya nasab Anda erat hubungannya dengan mulianya amal soleh yang Anda lakukan. Anda beramal soleh plus Anda juga memiliki nasab yang mulia, waduh, double itu mulianya. Tapi kemudian yang non-Arab tidak perlu berkecil hati, karena yang paling bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yakni kalau misalnya jodohnya memang yakni enggak harus Alawiyin, teman-teman yang Hadarim, keturunan Hadramut, ya enggak apa-apa. Toh Arab juga, walaupun bukan Alawiyin misalnya. Jika tidak ada, nang orang-orang Banjar nih ya. Ya mudah-mudahan akhwatnya paham ya. Inang pina-pina sipit ya rambut lurus kan apa juga ya lah. Mulah nang bisa. Opa. Opa. Anopo. Mirip-mirip bahasa Jawa ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa nadanya begitu ya? Jadi kayaknya laki perempuannya manja semuanya orang Korea itu ya. Nada bicaranya tuh kayak orang manja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini rekap aja kada tuntung lah. Lanjut jamaah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Berikut tips Nabi ketika kita mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, jalanku, metode beragamaku, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat secara umum. Pian tahu, salat sunnah setelah akad nikah, itu dari Nabi Muhammad enggak ada. Tapi itu sunnahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi datang pada seorang, kepada beliau seorang laki-laki, tentunya dari kalangan tabi'in. Dia sudah menikahi seorang wanita, tapi takut kemudian di hari pertama dia sudah mendapatkan masalah. Karena mungkin, wallahualam bishawab, mungkin dia memiliki paras yang tidak, yang tidak seganteng itu. Walaupun tentunya tidak perlu juga berkecil hati. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada seorang sahabat, Julaibib radhiyallahu di antara sahabat yang tidak memiliki keberuntungan dalam wajahnya. Tapi pian tahu, yang mengantarkannya ke liang lahat siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bopong. Para sahabat semuanya pengen mati kayak gitu. Kalau tahu bakal Nabi Muhammad yang membopong sampai memasukkannya ke lahat, semuanya pengen, saya pengen mati kayak si dia nih. Semuanya iri akhirnya. Mungkin dalam kehidupan dunia dia kurang beruntung. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad cari kan. Setelah peperangan selesai, ada yang lihat Julaibib. Karena Nabi Muhammad yang lamarkan istrinya itu. Hingga kemudian kedua orang atau perempuan tersebut tadinya enggak mau kan. Mendengar mereka tidak mau, anaknya ngomong, kalian hei orang tuaku ingin menolak kelamaran Rasulullah untuk seorang laki-laki. Kok berani-beraninya yang datang ini Rasulullah, manusia paling baik sejagat raya, datang melamar saya. Terima, kata dia. So, luar biasa ya anak seperti ini. Ya. Mudahan banyak akhwat yang kayak gitu ya. Datang ya lo. Ya mungkin wajah tidak terlalu beruntung, gawian kada tapi beruntung jua lo. Abah mamanya, ah, lalu apa nang nyawa banggakan nih ya. Dari dalam terima aja bahaya. Itu sinetron ya. Tidak ini terjadi pada Julaibi. Lalu nanti mau cerita apa ya? Bukan, Julaibi itu tambahan dong. Seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya menikahi seorang wanita dan saya takut dia akan benci kepada saya. Dalil bahwasanya bisa jadi, yakni si perempuan belum melihat wajah laki-lakinya ya. Cerita Abah Ulun ya. Cerita Abah Ulun itu lihat mama almarhumah itu ya ketika nikah, subhanallah. Saking percayanya beliau kepada orang tua yang menjodohkan. Tapi 8 anaknya, biasa. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang antum, ya, bukan berarti kemudian kita, ketika kita punya pilihan, kita mengabaikan orang tua, terkadang, bukan terkadang, rata-rata orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Rata-rata orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi jangan tolak dulu dari awal. Nak, ikam kujodohkanlah lawan anak kawan abah. Ya, jangan. Oh, ada bayi belum. Jangan dulu. Mereka mesti memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Seorang tua ya, orang tua. Anaknya nakal aja. Mesti ditolong kan? Mesti ditolong. Anaknya dapat masalah masuk penjara. Siapa yang nolong? Orang tua. Padahal anaknya yang salah. Anaknya narkoba. Orang tua. Sampai habis uangnya untuk anak. Itulah orang tua. Yang sudah punya anak akan merasakan hal yang sama. Untuk anak segalanya kita akan lakukan. Jangankan mereka sakit keras. Mereka bersin-bersin aja. Mereka susah tidur aja. Yang punya anak pasti tahu. Saking cintanya kita, memang ini ujian kita ketika memiliki anak. Orang-orang seperti ini, orang tua seperti ini, tidak mungkin ingin mencelakakan anaknya. Jadi jangan tolak dulu. Iya kabah, insya Allah bahaya. Tapi tetap aja nazar dulu bala. Oh kenapa pak? Nazar. Anda ikut orang tua, tapi Anda ikut juga tatanan syariat. Anda tidak membantah orang tua, ikut juga tatanan syariat. Atau kemudian Anda hai akhwan. Misalnya orang tua Anda juga menjodohkan. Karena ada hendak berdatang, ya kawanku, anaknya lakian hendak melihat ikam. Karena apa-apa bahaya. Mencocok ulun empat aja. Gak apa-apa, ikuti kak. Karena orang tua mesti milikan yang terbaik. Gak bakal mereka asal-asalan. Walaupun tentunya pilihan tetap di tangan Anda. Khususnya para akhwat. Wallah, gak boleh dipaksa. Tidak boleh memaksa. Lanjut, ini pengajian pernikahan apa-apa ini ya. Pertanyaannya apa-apa itu? Alhamdulillah. Sudah sadar rupanya antum ya. Kajian manhaj pertanyaan nikah sebertan pian pang tatai mancing-mancing ya. Mancing mania, mantap. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Siapapun di antara pian sudah belajar, sudah faham satu ayat dengan penafsirannya yang lurus melalui pemahaman para salafus saleh, sudah faham satu sabda dengan syarah para ulama dengan pemahaman yang lurus pemahaman salafus saleh, pegang erat-erat. Walaupun terkadang, bukan terkadang, rata-rata ketika Anda berpegang teguh dengan firman Allah, berpegang teguh dengan sabda Nabi Muhammad, Anda seperti memegang bara api, panas. Bukan berarti orang menolak, enggak. Terkadang orang belum faham. Tidak boleh kemudian kita berburuk sangka dulu. Terkadang orang cuman belum faham. Terkadang orang itu orang tua kita. Dia hanya belum faham saja. Jadi Anda harus bersabar. Kalau Anda mungkin tidak memiliki kemampuan berbicara hingga bisa berdakwah kepada kedua orang tua, mungkin Anda minimal bisa merayu dia. Mungkin untuk mendengarkan streaming, apalagi bisa datang. Itu lebih bagus. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yakni berbicara. Hingga kemudian bisa mengatur kata-kata dengan baik. Cari momen sudah tepat. Momennya sudah tepat, tapi kadang-kadang tidak bisa mengatur kata-kata. Akhirnya keluarnya rada kasar mungkin bagi orang tua. Keluarnya mungkin rada gimana gitu bagi orang tua. Kenapa? Dia gak bisa menata. Maka ajak mereka. Ulun bahaya, tapi bisa menata pandir nih. Ulun takut tante salah juga, pang. Si, pian empat kajian dia ulun. Nang ulun umpati selama ini. Itu sudah. Benih-benih bapak Anda bisa mau ikut tuh. Kenapa? Anda lembut ngomongnya. Ini sudah tidak bisa mengatur kata-kata. Maka seperti yang sering lu sampaikan. Bapaknya sedang ngasah pisau. Ngasah pisau. Tapi sesekali rokoknya dihisap. Pian tuh bahaya mulang. Haram tuh kada bahaya. Neraka pian mulang. Digayak Sidin pian. Momennya tidak tepat. Sidin lagi ngasah parang ya, atau minimalnya nih rokoknya dicuculnya. Santai aja, Pang. Lumayan lah, batis lah. Halus, kena knalpot kah? Knalpot apa halus? Ini dicucul abahku ya. Salah pandir. Amun ganal hanyar berarti abah Anda marah dinyalain sepeda motor ditempelakannya batu pian. Itu baru bapak yang baik ya. Tidak ada laki-laki manapun insya Allah kecuali kakinya pernah kena knalpot. Ada yang belum pernah kena? Laki-laki sejati. Maka sudah tahu kena tuh jadi japai ya loh. Itu lunuh, luyuh. Iya, pian japai. Kenapa? Ulun juga melakukannya ya. Tambah ya, berikit. jangan lupa kemudian odol dan juga kecap ya. Campur saus mie ayam. Pengajian apa ini? Lanjut jamaah. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Ini kursinya nyanyar pian nyaman banget kursinya. Aduh, asa hendak lawas pengajian, nyaman kursinya, ada senderannya ha pulang. Wih, mantap. Semoga Allah berkahi ya, semua panitia yang di balik layar ya. Anda kadang-kadang tidak tahu mereka ini jumlahnya banyak ya. Yang ngatur kamera di belakang komputer semuanya banyak. Semoga Allah berkahi. Amin. Yang belum nikah supaya segera mendapatkan pasangannya, dapat mertua-mertua yang khilaf ya. Jamaah, peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Karena gigi geraham adalah yang paling kuat jika menggigit sesuatu. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Nah, ini definisi bid'ah. Perkara yang diada-adakan dalam agama, bukan di luar agama. Nah, teknologi di luar, handphone di luar, sepeda motor, mobil di luar. Dengan kemajuan zaman, mungkin teknologi akan makin dahsyat lagi di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan nanti alat yang bikin terbang itu apa? Hover ya. Mungkin dia 10 atau 20 tahun lagi itu mungkin dijual bebas. Sekarang mungkin hanya orang-orang kaya yang ini memakainya. Bisa terbang, tapi dengan alat tentunya. Tapi jet. Dipasang di tubuh seperti tas ransel. Terbang. Sekarang hanya percobaan-percobaan, tapi sukses percobaannya. Di kemudian hari, sangat mungkin itu dijual bebas. Pian mungkin ke warung pinggir jalan pun itu dijual. Bahkan bisa jadi Anda beli bensin, bonusnya hover. Berapa nukar bensin Ji ya? Pak Haji kan? 2 liter cil. Oh ya, 2 liter. Hadiahnya. Hadiah dapat hover. Ampe ulun tinggal sepeda motor, naik hover. Mungkin sakit nanti ya di zaman ya. Terbang. Subhanallah. Lu sekarang aja kan tiket-tiket untuk pergi ke bulan, tiket pergi ke Mars, udah dijual. Rekreasinya sudah ke planet yang lain. Subhanallah. Nah, kalau itu terjadi, baru ada pembahasan bagaimana tata cara sholat di Mars. Nah, itu baru. Kalau nanti sudah sampai sana. Subhanallah. Kita gak tahu. Tapi ingat semuanya perkara di luar ibadah. Anda buat ya, Anda bisa buat. Anda berkreasi dalam perkara duniawi, no problem. Agama, jangan. Sudah lengkap. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, sudah lengkap. Gak usah ditambah-tambah. Salam. Dan jauhkanlah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itulah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Di hadis yang lain, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Ulun tutup rekap ini dengan 5 poin di halaman 98. Hadis ini bagaikan halilintar yang menyambar di kepala para ahlul bid'ah yang menyelisihi manhaj salaf. Karena hadis ini menunjukkan atas wajibnya mengikuti manhaj salaf dari beberapa sisi. Ya, ini cukup pukulan yang keras untuk orang-orang yang ketika beribadah mereka tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan sunnah khulafaur rasyidin yaitu pemahaman salaf dengan sunnah beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa difahami melainkan dengan manhaj salaf, manhaj para sahabat, metode beragamanya mereka. Karena Nabi Muhammad gabungkan antara sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin secara khusus dan para sahabat secara umum semuanya. Contohnya adalah salat. Tadi kan kita sedang bahas salat ya. Saya kembali ke cerita tadi. Kan tadi pengen bahas salat kan? Nah, salat sunnah setelah akad itu sunnahnya Abdullah bin Mas'ud. Boleh dilakukan? Boleh. Karena ketika laki-laki itu datang, dia mengatakan, mungkin istriku enggak suka kepada aku. Akhirnya kata beliau, innal ilfa minallah, wa innal farka atau furka minasyaitan. Sesungguhnya kelemah lembutan dan kasih sayang itu datangnya dari Allah. Dan kebencian, kedengkian itu datangnya dari syaitan. Fa'idha ja'atka, atau fa'idha atatka, maka jika istrimu mendatangimu atau kamu mendatangi istrimu di siang pertama atau di malam pertama setelah akad nikah, murha an tusalliya wara'aka rak'atain, maka perintahkan dia untuk salat di belakangmu dan salatlah dua rakaat. Sir, salat sir saja, pimpin dia salat. Setelahnya atau sebelumnya, baru kemudian anda mendoakan dia. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Dan kata Imam Abu Dawud, liya'khud binasiyatiha, hendaklah dia memegang ubun-ubun istrinya. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dia dan kebaikan tabiatnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dia dan keburukan tabiatnya. Baru anda salat. Atau itu mungkin setelah salat. Baru Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan marajah. Aduh, yang gitu-gitu pian faham banar lah. Masya Allah. Pemahaman tingkat tinggi. Dua, masih rekap? Karena kita libur lama ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnah khulafaur rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau mengatakan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan beliau tidak mengatakan gigitlah keduanya dengan gigi geraham. Betul. Ini secara bahasa. Pendalilan secara bahasa. Nabi Muhammad sebutkan dua hal sebelumnya. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, satu. Dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Dua perkara beliau sebutkan. Tapi begitu merintahkan berpegang teguhlah, itu berpegang teguhlah dengannya. Nabi Muhammad satukan. Bukan berpegang teguhlah dengan keduanya. Enggak, dengannya. Nabi Muhammad satukan sunnah para khulafaur rasyidun manhaj salaf. Tiga. Beliau menghadapkan atau menjadikan berlawanan semua itu dengan peringatan terhadap bid'ah. Beliau perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Lawannya, kita diperintahkan untuk menjauhi bid'ah. Perkara yang baru diada-adakan dalam agama. Garis bawahi dalam agama. Karena Nabi Muhammad yang ngomong, yang mengatakan. Man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, agama kami dan urusan syariat, bid'ah itu. Ma laisa minhu fahuwa rad, yang bukan darinya, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Seikhlas apapun anda melakukan, sebanyak apapun orang yang melakukan, anda tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tertolak. Percuma nyampe-nyampein, sudah keluar dana banyak, tenaga banyak, waktu banyak, semuanya percuma. Kenapa? Karena tentunya yakni tidak ada tuntunannya. Kemudian maka hal ini bahkan di sini disebut dicetak tebal ya, ini bukti, ini perkara yang penting. Maka hal ini menunjukkan setiap yang menyelisih manhaj salaf berarti ia terjerumus dalam bid'ah walaupun tanpa ia sadari. Dan terancam neraka ya. Kita tidak pernah memastikan. Ulun-ulangi kembali, ini sering ulun-ulangi. Hadis Nabi Muhammad tentang 73 golongan. 72 yakni masuk neraka, satu masuk surga, itu ancaman. Yang ngomong Nabi Muhammad, bukan ustaz-ustaz kajian sunnah, bukan Wahabi, yang ngomong Nabi Muhammad. Tapi itu ancaman. Memastikan enggak, karena kita tidak tahu, nah, karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang kan? Ya, na'udzubillah. Kita tidak ada yang bisa menjamin. Semua kita meninggal di atas sunnah. Tapi kita berharap ia meninggal di atas sunnah. Amin. Tapi teman-teman, semua kaum muslim mungkin yang sekarang sedang dalam persimpangan. Atau mereka sekarang menyimpang. Akhir hayatnya mungkinkah mereka bertobat? Sangat mungkin. Makanya jangan pernah anda menuduh bahwasanya kajian-kajian sunnah, kajian-kajian salaf, memastikan orang yang tidak ngaji dengan mereka neraka. Salah. Nabi Muhammad ngancem. Harusnya anda ambil ibrahnya. Oh, terancam ya. Kalau saya mengada-ngada ini terancam ya. Tadi pagi kajian Australia. Bahkan di antara faedah yang disebutkan para ulama. Dari kejadian Al-Fil. Dari kejadian yakni Al-Fil. Surah Al-Fil. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan makar mereka. Menghancurkan niat buruk mereka. Menjadi sia-sia. Allah lulantakkan mereka. Jadi seperti daun yang dimakan ulat-ulat. Jadi seperti rumput yang diinjak binatang-binatang. Hancur lebur. dan Allah menghancurkannya, itu Allah hinakan mereka. Mereka datang dengan gajah. Di zaman itu tidak pernah ada pasukan gajah. Makanya kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, mereka tidak berani melawan. Basic yang pertama, mereka tidak berani melawan. Karena kan negosiatornya datang ketemu dulu dengan Abraha, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berani melawan. Apaan melawan tentara gajah? Mungkin dengan tentara berkuda saja kita tidak menang. Ini tentara betul-betul bergajah. Tapi Allah hinakan mereka semuanya dengan dihancurkan dengan bebatuan yang dilempar oleh burung-burung kecil. Namrud. Dengan apa matinya? Serangga. Disebutkan lalat. Sombong. Yang bunuh. Yang sebab matinya dia kecil. Kenapa? Allah ingin menghinakannya. Kemudian maknanya dilebarkan oleh para ulama. Dan ini kabar gembira untuk Nabi Muhammad. Hey Quraisy, kalian selamat dari tentara gajah. Bukan karena kalian baik. Kenapa? Karena kami ingin menyelamatkan Ka'bah ini. Karena nanti ada nabi-nabi. Akan ada nabi yang keluar. Akan ada nabi yang terlahir. Nabi Muhammad lahir kurang lebih 55 hari setelah kejadian itu. Kami jaga Ka'bah ini karena ada nabi nanti yang terakhir. Plus maknanya. Yang berani-berani dengan Baitullah. Kita lebarkan maknanya. Yang berani-berani dengan rumah-rumah Allah. Entah dengan menghalang-halangi pembangunannya. Entah dengan menghalang-halangi orang ingin mengaji ke masjid itu. Entah dengan orang sudah ngaji, Anda usir-usir. Mirip-mirip ya. Saya cocok-cocokin aja ya. Hati-hati Anda akan dimisalkan Allah SWT. Hati-hati Anda akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mungkin bukan dengan burung yang kecil-kecil. Dengan bebek. Kayak apa caranya? Pian mun misalnya bebek lo, tapi ababil datang berbondong-bondong tapi itiknya itik sawang. Apa bahasa kita tuh? Angsa ya, angsa. Enggak bahasa Banjarnya? Bukan itik Japun. Ya angsa lah. Siapa dulu waktu kecil takut sama angsa? Oh saya. Waduh, mau disasahnya ya. Padahal ketika dia nyocor, itu ya enggak sakit-sakit amat. Daripada dikejar yani anjing, apalagi dikejar masa lalu. Tapi takut kita. Wah, ya, lari. Tidak lupa larinya, sendal taruh di tangan. Kenceng kita larinya. Muhammad Zohri kalah. Ya Allah, pengajian apa ini? Yang baru datang mungkin pengajian apa nih lah? Ya beginilah Pak pengajiannya Pak. Lanjut tiga, yang keempat, beliau menjadikan hal itu yaitu manhaj salaf sebagai solusi. Nah ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan kebid'ahan. Kembalilah kepada manhaj salaf. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka ia termasuk dari golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Dia, karena itu janji Nabi Muhammad, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Jamaah yang dikecualikan Nabi Muhammad, yang tidak terkena ancaman neraka itu, adalah orang yang berada di atas jalanku sekarang dan para sahabatku. Sunnah beliau dan Al-Khulafaur Rasyidin. Kelima, dan yang terakhir, berakhir di sini rekapnya ya. Beliau tidak menjadikan sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin dalam perselisihan yang banyak itu. Hal ini menunjukkan bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perselisihan yang banyak tidak mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Apakah ada pertentangan dalam Al-Quran, hadis secara zahir? Ada. Makanya dalam kajian-kajian usul fiqh, dan videonya insya Allah dibikin terus ya, bersama Ustaz Ahmad Fauzan, karena bidang beliau di sana, dengan Rifkan TV. Itu kan ada bab ta'arudud dalilain. Bab khusus dalam usul fiqh, yakni jika ada dua dalil yang bertentangan. Ada, tapi secara zahir. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menggabungkan dua dalil. Jika tidak mungkin, maka lakukanlah praktik yang kedua. Nasikh dan mansukh. Mana dalil yang lebih akhir yang Nabi Muhammad sabdakan? Mana ayat yang lebih akhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan? Yang sebelumnya terhapus. Jika kemudian digabungkan enggak, al-jam'u digabungkan enggak bisa, nasikh wan mansukh tidak bisa, baru yang ketiga, at-tarjih, dirajihkan salah satu di antara dua dalil, dan inilah para ulama. Dan mereka punya metodenya, mana yang lebih benar dibandingkan yang lain. Di antara kisinya adalah, jika ada satu riwayat bertentangan dengan riwayat lain, tapi riwayat yang pertama, si pelakulah yang langsung konsultasi dengan Rasulullah. Ini lebih kuat dibandingkan riwayat yang lain yang berbeda, tapi itu diceritakan dari seseorang. Ini lebih kuat. No, dia langsung yang nanya Rasul. Dengan jawaban langsung kepada. Itu contoh bagaimana cara para ulama merojikan salah satu dalil. Karena semuanya dari Allah, kita hanya perlu belajar bagaimana cara menggabungnya. Karena secara zahir ada pertentangan. Tapi ini wahyu. Perlu cara memahaminya yang benar. Karena semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini rekap ya. Dua dalil rekap. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa penyembah kuburan juga menggunakan dalil. Pertanyaannya dalilnya seperti apa? 5 dalil. 1, biasanya dalil para penyembah kuburan, 1 adalah hadis lemah. 2, hadis palsu. 3, riwayat dusta. 4, perkataan seorang alim yang tidak mu'tabar, yang keilmuannya tidak diakui oleh ulama yang lain. Hanya seseorang yang diulamakan. Yang kelima, inilah bahasan kita. Dia pakai dalil firman Allah. Dia pakai dalil sabda Nabi Muhammad yang pasti sahih, tapi cara memahaminya salah. Contoh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَا إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengira, dan janganlah kamu menyangka, orang-orang yang terbunuh di medan perang, itu mereka mati, mereka hidup. Di sisi Allah mereka diberikan rizki. Tapi mereka menggunakan dalilnya, mereka hidup. Potong. Ini Allah yang ngomong nih, mereka itu hidup. Tahu kata nyawa? Allah yang berfirman, nah, mereka itu hidup. Padahal kalau Anda lanjutkan, itulah jawabannya. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah mendapatkan rizki. Mereka dapat rizki dari Allah. Kenapa Anda minta rizki dari mereka? Lawang mereka saja dapat rizki dari Allah. Jadi di ayatnya sendiri bantahannya. Karena mereka potong. Katakanlah misalnya, mereka hidup tapi tentunya dengan kehidupan yang lain. Sama dengan Nabi kita Muhammad. Sallallahu. Kata Nabi Muhammad, al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di alam kuburnya dan mereka salat. Pertanyaan, apakah hidupnya para nabi, apakah hidupnya orang-orang yang mati syahid? Kemudian itu dalil kita boleh minta-minta? Kan enggak. Tidak ada seorang sahabat pun yang memahami seperti itu hingga Anda boleh minta kepadanya. Tapi kan pakai dalil kan? Pakai. Tapi dipahami dengan pemahaman semaunya. Itu contoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Ustaz, ana hari ini baru pertama kali ikut kajian. Mohon maaf ya. Iya. Mudah-mudahan Anda tidak kecewa ya. Ya, mungkin Anda bingung, ini kajian apa ini? Tapi ya seperti itu ya. Ustaz, ana hari ini baru pertama kali ikut kajian manhaj salaf. Doakan anak agar bisa istiqomah. Amin. Semua kita insyaAllah amin. Karena keistiqomahan itu anugerah Allah yang kasih. Maka kita minta setiap hari ya, supaya istiqomah. Kepanjangannya ikatan suami takut istri di rumahnya. Bukan. Itu plesetan ya. Istiqomah itu adalah mirip dengan makna takwa. Melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Istiqomah dengan penafsiran Imam Qatadah, ia adalah menjalankan ketaatan. Itulah istiqomah. Mudah-mudahan kita yakni sampai wafat meninggal di atas ketakwaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya yang belum nikah, nikah dulu baru mati. Ya. Kasihan masa belum nikah. Nikah dulu ya, baru nanti kita bahas mati. Ya. Karena nikah itu ya nikmatnya cuma 1%. Ya. Sisanya nikmat banget ya. Yang ingin Anda tanyakan, mengapa manhaj salaf itu selalu dicekal atau tidak diterima di masyarakat umum? Yang sebenarnya manhaj salaf bukan ajaran yang sesat. Siap. Jamaah, yakni sunnatullah. Ini sudah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebaikan, kebenaran musuhnya pasti banyak. Bukan orang-orang itu ya. Bukan. Mereka hanya pion. Mereka hanya suruhan, mereka hanya mendapatkan hasutan. Siapa dedengkotnya? Iblis. Syaitan. Karena target jangka panjang iblis apa? Semua kita masuk neraka. Dia tidak ingin orang itu tahu tujuan hidupnya itu menyembah Allah. Enggak. Bahaya dakwah seperti itu. Nanti orang semuanya menyembah Allah masuk surga. Ah, gagal rencana saya. Mereka akan sesatkan. Ketika ada orang beribadah, mereka tidak bisa halangi orang beribadah. Ah, ibadahnya mereka akan rusak. Beribadah dengan satu ibadah yang Nabi Muhammad tidak ajarkan. Oh, ketika ada orang belajar sunnah, oh mereka benci. Siapa? Bukan orang-orang itu. Mereka hanya pion. Mereka hanya mendapatkan hasutan dari iblis yang mungkin kemudian dalam bentuk manusia. Iblis menghasut seorang manusia yang punya power untuk kemudian memberikan doktrin kepada banyak orang. Jamaah, meyakini kebenaran yang kita pelajari, ini perkara lumrah. Ulun meyakini yang ulun sampaikan benar, sebuah keharusan bahkan. Gimana kalau saya ragu-ragu menyampaikan? Jamaah, semua rekap tadi, saya gak tahu benar atau tidak. Apaan nih? Kan gak bisa gitu. Saya harus yakin dengan yang saya sampaikan. Yang ada pian baru pertama kali hadir, Ustaz Jekad yakin ya, ampe pian turun ya loh. Meyakini kebenaran yang kita pelajari, ini sebuah keharusan. Ketika kita menyebutkan akan kesalahan orang lain, ada di sini nih. Yang punya bukunya tolong baca. Yang punya bukunya tolong buka halaman 100. Di bagian-bagian terakhir. Masih keterangan dari hadis yang kita bacakan. Menjelaskan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah kepada umat, tidaklah termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan menjelaskan bahaya bid'ah dan membantah ahlul bid'ah termasuk dalam kategori jihad. Sebagaimana perkataan Yahya al-Yahya, seorang tabi'in, mudah-mudahan saya tidak salah. Bahwasanya membantah ahlul bid'ah termasuk jihad. Juga termasuk dalam kategori mengatakan yang benar itu sebagai kebenaran dan yang salah itu sebagai kesalahan. Jadi bukan memecah belah. Ini bahkan nasihat. Karena teman-teman, semua yang ngaji sunnah, semua yang ngaji manhaj salaf, ingin Anda selamat. Dan tugas mereka hanya menyampaikan. Anda tidak setuju, enggak ada masalah. Yang jadi masalah, Anda menjauhkan orang lain dari belajar. Menuduh masjid ini, menuduh masjid-masjid yang lain, yang mungkin memiliki afiliasi yang sama, dengan tuduhan yang macam-macam. Pengajian yang kurang ajar dengan kedua orang tua Nabi Muhammad lah. Pengajian yang tidak memuliakan. Macam-macam. Subhanallah. Padahal kita hanya menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah sunnatullah. Maka kita harus bersabar. Meyakini kebenaran yang kita pelajari. Sebuah kewajiban. Masa kemudian kita ragu dengan yang kita pelajari? Wallahu a'lam bissawab. Tapi alhamdulillah sikap teman-teman di banyak kota, berdasarkan nasihat para ustaz-ustaznya, alhamdulillah tidak ada yang kemudian membalasnya dengan anarkisme, tidak ada yang membalasnya dengan ya semuanya bersabar ya. Karena filosofi dakwah sunnah itu mirip seperti martabak ya, atau adonan martabak ya. Ditekan melebar. Dibanting tambah lebar. Digoreng lazis. Itu filosofi apa itu? Ya filosofi martabak itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru mengaji dan ingin menanyakan hukum sholat Isya ini dimundurkan. Oh siap, bagus sekali. Untuk semuanya juga yang insya Allah mungkin ada kesalahpahaman padanya. Betul bahwasanya pengajian khususnya yang ulun isi. Ulun diantara yang mengundurkan waktu Isya. Bukan berarti tanpa alasan. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yuakhirul isya ila nisfil lail. Jika aku tidak takut untuk membebani umatku, aku ingin perintahkan mereka mengundurkan waktu Isya sampai ke tengah malam. Jadi, mengundur waktu salat Isya ini bukan perkara yang terlarang. Plus tambahan, teman-teman tentunya ketika menyiapkan mic, menyiapkan kamera dengan semua streaming di dalam sana, ulun rasa melihat mereka cukup ribet ketika itu. Kemudian azan, qomat, salat, lanjut lagi. Wah, mereka sibuk lagi. Anda jangan menganggapnya cuma satu kali kajian. Di sini, di semua waktu. Iya kan? Kita liburnya cuma hari apa? Ahad pagi, ahad subuh, gak ada kajian. Kalau malam, malam apa kita libur? Malam Sabtu. Sisanya ada kajian semua. Anda tidak boleh pikirkan cuma satu kajian. Dan cukup lelah saya lihat teman-teman. Cukup ribet. Walaupun Ustaz Ahmad praktekkan yang itu ya. Azan, kemudian lanjut lagi. Tapi ingat, yang ulun anut ini berlandaskan. No problem, ada Masjid Baitur Rahman di depan kita. Ya, salatlah ke sana. Kalau kajiannya belum selesai, silakan Anda balik. Kalau Anda ingin on time. Tapi ingat, mengundur pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan mewakili banyak pertanyaan yang lain. Bahkan mungkin sebagian ada dengan nada yang mesinis ya. Pengajian apa nih, isanya diundur. Nah, mungkin seperti itu ya. Maka ada landasan yang yakni kita pijaki. Bahwasanya Nabi Muhammad ingin sekali mengundurkan. Kalau kemudian tidak takut membebani umatnya. Jadi boleh. Bukankah juga kemudian di bulan Ramadan. Kita rata-rata kita mengakhirkan waktu Isya. Karena ada sebab. Biar tentunya kaum muslimin jauh lebih mempersiapkan dirinya sebelum datang ke masjid. Habis berbuka terkadang yang dia makan macam-macam ya. Macam-macam yang dimakan. Karena makanannya bukan cuma air dan kurma. Semuanya ada. Air ada, kurma ada, buah ada, wadai. Wadai aja tiga jenis tuh. Maka, waduh. Semua perutnya mau ulak-ulak. Akhirnya dia harus ke WC. Tapi kalau isanya on time, bisa terlambat dia. Jadi memang ini ada sebab dan tidak mengapa insya Allah. Wallahu alam bisam. Jadi tidak mengapa dimundurkan. Toh, di pengajian yang lain. Contohnya seperti Ustaz Ahmad, beliau on time kok. Jadi ada balancingnya lah. Saya karena melihat teman-teman repot ya. Repot loh sebenarnya ngurus semuanya ini. Apalagi kemudian habis selesai mereka dimarahin. Kenapa lambat banget nih? Makanya habis kajian kadang-kadang kita traktir mie ayam ya. Karena mereka capek ya. Ya syukur-syukur dapat THR ya. Tapi itu mungkin masih sinetron ya. Belum di dunia nyata ya. Sabar teman-teman ya. Ana menemukan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Ana menemukan beberapa ikhwah yang ikut kajian sunnah akhirnya malah rujuk ke RII. Oh, Radio Islam Indonesia. Siap. Mereka menyampaikan salah satu alasannya bahwa pada saat ikut kajian sunnah ustadznya melarang selfie. Tapi ternyata di kenyataannya malah ustadznya doyan selfie. Alhamdulillah saya tidak ya. Karena ya saya sadar diri ya wajah enggak Korea-Korea amat ya. Berbeda dengan kajian mereka yang sangat tertutup. Ustadznya tidak dipublikasikan. Yang mana kata mereka itu sesuai dengan ciri-ciri salaf, yaitu benci popularitas. Bagaimana Ana menanggapi syubhat tersebut? Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Anda mengikuti kajian seperti ini, minimal Anda tidak menjauhkan orang lain dari kajian yang lain. Yang kita bahas usul thalatha, yang kita bahas kitab tauhid, yang kita bahas buku-buku sunnah. Berkaitan dengan akhlak ustadznya, Anda tidak bisa pukul rata dong. Anda dapatkan Ustaz Ahmad suka selfie? Anda dapatkan Ustaz Muhammad Hafiz Ansari suka selfie? Anda dapatkan Ustaz Arif Usman? Gak ada fotonya bahkan Ustaz Arif Usman itu. Anda buka Instagramnya Ustaz Hafiz, gak ada fotonya. Subhanallah. Ketika Anda mengikuti, minimal Anda jangan jauhkan orang lain dari kajian ini. Apalagi kemudian dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Oh, kajiannya pakai TV. Oh, kajiannya pakai layar. Nanti kan akhwatnya bisa terfitnah. Jangan sekalian hukumullah, ketika Anda takut terfitnah, jangan lihat layarnya. Kita menggunakannya untuk Anda yang melihat, dan kita sedang live streaming. Kita sedang menggunakan teknologi untuk tersebarnya dakwah. Dakwah sunnah di antara dakwah yang sangat pesat di dunia, di Indonesia. Di dunia, itu di Indonesia. Dakwah yang paling besar, kenapa? Karena bantuan teknologi di antaranya. Orang dari pelosok pun tahu kajian. Jangan jauhkan orang lain dari kajian sunnah. Berkaitan dengan akhlak, sebagian ustadznya, nasihati ustadznya. Jangan jauhkan orang lain dari kajian yang ustadz-ustadznya pun enggak ada yang selfie kok. Siapa? Apakah Anda katakan kemudian Ustaz Ahmad punya vlog itu selfie? Enggak, dia berceramah. Dia ceramah. Bukan selfie, enggak ada tujuan, enggak jelas. Kadang-kadang angle atas, angle samping. Oh, dari sini kelihatan gendut, dari sini. Enggak ada. Subhanallah. Ulun bikin vlog pun bukankah bermanfaat untuk antum? Kita tahu sejarah kelamnya Mas Rahman kan? Yang kedua sedang diedit, sedang sejarah bukan kelam ya. Masa hijrahnya Mas Wahyu Tasmin sedang diedit sekarang. 3 jam saya wawancara Akh Wahyu. Kasihan Akh Syarif yang ngedit ya. 3 jam ya. Karena dia harus ngedit sensor kata-kata mungkin disebutkan ormas, ulama tertentu yang mungkin tidak layak kita sebutkan, atau tokoh tertentu. Kemudian dia harus bikin subtitlenya, terjemahan teksnya. Padahal bahasa Indonesia tapi pakai teks. Karena orang-orang yang tunarungu mereka pengen nonton. Mereka tahu itu dari teks. Mungkin pian bertanya, kenapa sih kan bahasa Indonesia kok pakai teks? Orang-orang tunarungu sudah ngaji. Mereka pengen tahu isi dari video ini. Dakwah tersebar. Anda ikut, minimal Anda tidak jauhkan orang lain dari kajian sunnah. No problem. Ya, no problem, enggak ada masalah. Tidak ada seorang pun dari ustadz semuanya yang ngajar di sini kemudian melarang Anda. Enggak ada masalah. Tapi sebaliknya ada kan? Ya. Kalau Anda ikut, maka minimal Anda tidak tahzir orang, jauhkan orang dari kajian ini. Berkaitan dengan akhlak buruk sebagian ustadznya, nasihati ustadznya, saya sampai dari sekarang pun tidak sedikit yang menasihati saya. Itu yang keren. Tidak ikhwan, tidak akhwat. Semuanya. Bisa DM, bisa WhatsApp. Mereka menasihati. Ustadz, kata-kata pian di pengajian anu kurang tepat. Ustadz, iya, subhanallah. Saya enggak tersinggung saya. Saya malah berterima kasih. Anda mengontrol saya berarti Anda peduli dengan saya. Anda sayang, Anda cinta. Syukur akhwat. Oleh ikhwan, maksudnya Anda peduli dengan saya. Terima kasih. Makanya ikuti kebenaran, bukan sosoknya. Suatu saat, kita tidak mengatakan atau berburuk sangka. Suatu saat ketika Anda sangat ngefans dengan ustaz tertentu yang sekarang mungkin Anda pandang sangat sunnah, mungkinkah dia tergelincir suatu hari? Sangat mungkin. Ketika itu, kala itu terjadi, Anda akan hancur sehancur-hancur. Kenapa? Karena Anda ngefans dengan orangnya, bukan kebenaran yang disampaikan. Anda harus fanatik dengan kebenaran, bukan sosok orang. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar beliau, semuanya bisa tergelincir. Wallahu alam bisam. Jadi berikan uzur ya, jangan jauhkan orang lain. Lu sering contohkan dengan kajian Ustaz Firanda. Kajian pekanan beliau di Jakarta. Coba cek kalau di Instagram. Yang live, yang nonton live. Itu kan ketahuan viewernya. Bisa 500 yang nonton langsung. Bisa 500 orang. Ustaz Ahmad bisa sampai 300 orang. Itu kajian rutin. Bukan tablik akbar. Kalau tablik, oh sudah. Tinggi sekali angkanya. Kenapa? Banyak orang bisa jadi tidak bisa hadir pengajian. Mungkin dia di luar kota. Atau kemudian dia punya halangan tertentu hingga sebisanya streaming. Jadi jangan jauhkan orang. Teknologi ini untuk membantu. Supaya tersebarnya dakwah. Ustaz Haikal yang ngomong. Bahwasanya dakwah salaf, dakwah sunnah paling pesat di dunia, di Indonesia. Ya mungkin karena lihat jumlah penduduknya juga sangat banyak. Makanya begitu menjebar pesat. Sampai ke pelosok, Pak. Selama sinyal itu nyampe di satu tempat, dia bisa buka YouTube. Dia bisa streaming YouTube, bisa streaming Instagram, bisa streaming Facebook. Enggak tahu Line kayaknya juga sudah bisa streaming kayaknya di Line itu. Ya. Subhanallah. Akhirnya dakwah tersebar. Wallahu alam bisawab. Ingat, minimal Anda tidak menjauhkan orang lain dari pengajian tersebut. Berkaitan dengan akhlak buruk ustadz yang suka selfie, nasihati. Nasihati orangnya langsung. Anda bisa temukan akun medsosnya. Anda bisa cari nomornya. Jangan permalukan dia di majelis. Jangan permalukan dia, Anda bikin postingan, kemudian Anda sebutkan itu enggak baik. Anda permalukan orang namanya. Suatu saat Allah akan permalukan Anda. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda bersikap pada seorang, seperti itu nanti sikap yang Anda akan dapatkan dari orang lain. Wallahu alam bissawab. Walaupun tentunya ini bukan berarti ulun di antara yang meyakini adanya karma ya, karena itu lagunya Coklat ya. Tapi yani begitulah, yani al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalan. Anda permalukan orang, orang akan permalukan Anda nanti, bahkan mungkin lebih buruk. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya Ustaz, ana memiliki seorang adik yang belum mengenal manhaj salaf dengan baik. Dan dia memiliki seorang guru yang dari penampilan sudah mengamalkan sunnah. Tapi setelah ana cari tahu, ana yakin guru adik ana tidak bermanhaj salaf. Sehingga ana melarang adik ana untuk belajar terhadap beliau. Apakah yang ana lakukan benar? Dan ana minta nasihat ustaz untuk adik ana dalam memilih ustaz berhubung adik ana bawa ke miss. Jazakallah khair. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kayaknya jawabannya seperti yang tadi mirip ya. Kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa orang yang berjalan di atas kebenaran. Bukan ustadznya. Banyak ustadz, kemudian mereka menyampaikan ilmu yang luar biasa, tapi mereka betul-betul memang tidak populer. Bahkan mungkin akun medsos pun mungkin gak punya. Tapi keilmuannya, akunnya ustadz Haikal apa? Siapa yang punya akunnya Ustaz Haikal? Enggak ada. Yang punya akunnya Ustaz Saddam Hussein siapa? Enggak ada. Calon doktor itu. Kita akan punya beberapa calon doktor di Banjarmasin. Ya. Subhanallah. Kalau ulun pribadi, karena sudah lama bermedsos, sejak zaman MIRC aja saya sudah pakai. Siapa yang pakai? Jangan-jangan di antara pian ada main Friendster ya. Wah, tua banget piannya. Friendster. Seperti Facebook, tapi zaman dulu. Lama, 2005-2006. Ulun hanya melanjutkan medsos yang ulun buat dulu. Dan ulun manfaatkan posting. Ulun hanya ingin meninggalkan jejak yang baik. Allah yang paling tahu dengan yakni hati ulun tentunya. Tidak ingin kemudian popularitas, tidak. Ulun hanya ingin meninggalkan jejak digital. Mungkin besok mati, tapi alhamdulillah di akun di channelnya Miss mungkin file ulun hampir 500-an sekarang. Ceramah. Bukan enggak jelas. Unboxing, unboxing. Datang ke rumah Pak RT, "Pak, wah kita gerebek rumah Bapak ya." Enggak, semuanya pengajian. Wah, bini baru, Pak. Iya nih, Ustaz. Janda kampung sebelah. Wah. Enggak gitu kan video saya biasa. Semuanya ceramah. Saya hanya ingin meninggalkan jejak digital. Di mana Ustaz yang lain? Lu sebutkan Ustaz Eman. Beliau enggak mau. Enggak ada masalah. Tapi jejak beliau dalam bentuk nyata sangat banyak. Para penghafal Al-Quran itu. Murid-murid beliau. Ya. Tapi kita punya cara masing-masing. Wallahu alam bisawab. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Yani ikuti kebenaran, Anda akan tahu siapa yang menyampaikan kebenaran atau berjalan di atas kebenaran. Bukan ustadznya, bukan sosok orangnya, karena dia manusia, mesti bersalah, mungkin slip, bahkan tergelincir, jatuh ke jurang. Ya. Kalau Anda ngefans dengan orangnya, orangnya lah yang Anda ikuti, suatu saat dia tergelincir, Anda bukan cuma futur, Anda selesai, Anda berhenti dari ngaji. Kenapa? Karena Anda mengidolakan sosok. Tahu sosok Pak? Ini pagi-pagi sosok gigi. Itu gosok ya. Anda mengidolakan sosok. Wallahu a'lam bisawab. Kadang-kadang baju juga kalau kecilan itu sosok itu. Itu sasak ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ikuti kebenaran, inilah nasihat ulun untuk pian dan juga adik pian, ikutilah kebenaran, Anda akan tahu siapa orang yang berjalan di atas kebenaran. Bukan sosok ustadnya. Karena banyak ustad menyampaikan ilmu luar biasa dahsyat, tapi dia enggak populer. Siapa di antara pian yang kenal Ustaz Muhammad Wujud? Yang kenal Ustaz Muhammad Wujud? Enggak ada angkatan. Dakwah di pelosok itu beliau yang sampai ke dalam. Pernah ke sini beliau. Ustaz saya dulu ketika di pesantren. Populer? Enggak populer. Jasanya enggak ada apa-apanya semua yang dai sekarang ini. Beliau ke pelosok dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikuti kebenarannya. Bukan orangnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.